وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، وصلتم واستمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوجود. Kamu telah sampai ada di majlis yang mulia dan kamu sudah menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW di majlis yang mulia ini dengan sholawat dan zikir kamu, dan kamu sudah berkumpul menjadi satu ada di sini. Semoga kamu berbuka peruntungannya, kamu akan bersambung dengan Nabi sampai di akhir. Majlis seperti ini adalah satu cara untuk kita bisa menyatukan diri dengan Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar lapak-lapak sholawat, tapi sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Sholawat, ruh orang yang bersholawat bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Salawat anda ini sampai kepada Nabi. Salawat anda sampai kepada Nabi. Ma min ahadin yusallimu alaiya illa wa Allah alaiya ruhi hatta arda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang memberi salam kepada aku kecuali Allah mengembalikan rohku ke jasadku untuk menjawab salamnya dia. Tidak ada seorang berselawat kepada Nabi kecuali Allah yang akan membalas selawatnya dengan 10 selawat darinya. Shallu ala Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan anda melupakan Nabi, karena Nabi selalu perhatikan anda. Nabi selalu melihat anda, Nabi selalu menyaksikan anda, dan Nabi selalu bersama anda. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Ketahuilah, ada di diri kamu ada Nabi Muhammad. Ini orang beriman, anda tidak jauh dari Nabi, anda dekat dengan Nabi, anda bersama Nabi. Cuma kita yang memang selalu menjauh daripada Nabi Muhammad. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Pada diri kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagul ya'malu fa sayarallahu 'amal tuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, Allah menyaksikan amal kamu. Nabi Muhammad juga menyaksikan amal kamu. Orang-orang beriman menyaksikan amal kamu. Karena itu buat bahagia Rasulullah, buat senang Rasulullah, karena salawat anda kepada Nabi, karena salam anda kepada Nabi, karena anda mengikuti sunnahnya Nabi, karena anda berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanduk anda jangan melupakan Nabi, akhlak anda jangan keluar daripada akhlaknya Nabi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, baca itu semuanya ada adalah satu cara untuk menyelamatkan kamu dunia sampai akhirat. Demi Allah, tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemenangan kecuali hanya untuk Allah dan Rasulnya. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Hanya milik Allah itu kemuliaan. Hanya milik Allah itu keunggulan, dan milik Rasulullah dan milik orang-orang beriman. Jangan anda tertarik dengan kejayaan yang dipropagandakan oleh orang-orang luar Islam. Bukan ekonomi, bukan jabatan, bukan ketenaran, tetapi walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Semenjak kamu mengikuti ajaran Allah, semenjak kamu mengikuti Rasulullah, kamu tidak akan menjadi umat yang hina, kamu tetap akan menjadi mulia dunia sampai akhirat. Karena itu ajarkan kepada anak kita untuk benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama Allah dan Rasulnya. Anda lihat bagaimana di akhir zaman ini Nabi telah menggambarkan, saudara-saudara, Nabi menyatakan yushiku anta da'a alaikumul umam kama tada'an akalat ila dosratiha, bakal akan terjadi umat ini menyabit-nyabit kamu, umat ini benar-benar mempermainkan kamu sebagaimana orang-orang yang lagi lapar makan menyantap makanan yang ada di hadapannya. Dahulu umat Islam itu berwibawa, dahulu umat Islam itu disegani, dahulu mereka takluk kepada umat Islam. Tapi akan terjadi, kata Nabi, mereka akan mempermainkan kamu, mengganyang kamu sebagaimana orang yang lagi lapar dia menikmati bagi makanannya, dia menikmati menghidangkan makanannya dan mencabik-cabik. Para sahabat heran, bisakah itu terjadi padahal saat itu berwibawa berjaya umat Islam? Amin gila jinah ya Rasulullah ya Allah ini. Apakah karena saat itu kita sedikit ya Rasul? La bal antum kadir walakin muta'un kahuta'in dari air bak yang hanya mengikuti arus begitu saja. Kemudian Nabi SAW menyatakan walaupun Allah mahabbata fi qulubi adubikum, Allah bakal akan mencabut segannya musuh-musuh kamu walaupun main minoritas mempermainkan kamu, tidak memperhitungkan kamu. Asabakumul wahan, dan sudah ada sebab hati kamu penyakit wahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat menyatakan wahan wahan ya Rasulullah, apa penyakit wahan ya Rasulullah sehingga kami saat itu menjadi umat yang tidak berwibawa lagi, tidak diikuti lagi? Hubbud dunia wa fadahiyatul maut, penyakit cinta dunia, ambisi dunia, harta benda, jabatan berlomba-lomba, berebut itu semuanya, dan takut kematian. Rupanya musuh-musuh kita nih, orang-orang di luar kita nih, tahu ini semuanya. Dan ini yang didoktrinkan kepada anak-anak kita. Masih ingat gak orang-orang tua dulu? Orang-orang tua dulu mengajar pada anaknya, yang penting sholat. Walaupun kita melarang tidak apa-apa, yang penting kamu sholat, yang penting kamu baca Quran. Masih ingat nasihat itu? Masih ingat? Tidak apa-apa, kita walaupun hidup sederhana tidak apa-apa, tapi saya senang kalau kamu istiqomah baca Quran, habis maghrib kamu tadi itu bisa baca roti. Masih ingat itu semuanya? Tapi kalau sekarang? Tidak. Kalau sekarang tidak ada nasihat begitu. Belajar kan? Matematika, bahasa Inggris, komputer, tidak perlu baca latin lagi. Les. Kenapa? Masa depan kamu kalau kamu tidak bisa makan apa? Dibuat takut dengan kemelaratan, takut dengan kematian. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya bagaimana? Umat Islam, anak-anak kita, generasi kita sekarang, mereka adalah orang yang ambisi dengan duniawi. Kenapa? Takut melarat, takut gak bisa makan, takut gak punya pekerjaan. Padahal rizki dijamin sama Allah, wa min dabbatin min ardhi illa 'ala Allah rizquha. Rizki dijamin oleh Allah. Ini yang ditanam oleh musuh kita, kemudian takut mati. Takut mati. Padahal jangan ini yang kita tanamkan kepada anak kita. Tanamkan kepada anak kita mahabbatullah. Tanamkan kepada anak kita mahabbatul rasul. Anak anda tidak akan menjadi anak hina. Anak anda pasti mulia dunia sampai akhirat. Anak anda menjadi orang yang hormat dunia dan akhirat. Ikhwan, karena itu majlis seperti begini dan tempat-tempat begini jangan sampai sepi daripada anak-anak kita. Tunggu anak-anakku, perhatikan anak-anak anda semuanya. Kemana anak-anak anda? Majlis ini kadang-kadang kosong, kosong daripada anak-anak kita. Abahnya ahli majlis, anaknya Allah alam kemana lari. Padahal di luar sana banyak serigala-serigala yang siap menjadikan anak-anak anda jadi korban, baik itu dari non-muslim maupun daripada orang-orang muslim yang tidak beraliran yang sama. Karena itu interview hati-hati jangan nanti antum bersekuna Bukhari, anak-anak antum terbaduna Bukhari. Jangan-jangan sampai nanti antum bersekuna Auliya, anak-anak antum terbaduna Auliya. Jangan sampai nanti antum bersekuna Habaib, anak-anak antum yang berhuduna anil Habaib. Karena itu ada untuk mereka hadir ada di majlis seperti begini. Ini taksir. Ini majlis taksir untuk adalah manfaat kepada antum. Ini majlis taksir adalah untuk memberikan anugerah kepada kita semuanya. Al-Habib Abu Bakar memutasi ini majlis bukan karena membutuhkan kedatangan anda, saudara, tetapi ingin memberikan kepada anda sesuatu yang dia dapatkan daripada gurunya dan Tuhan. Ingin memberikan kenikmatan itu semuanya. Kenikmatan itu bukan saja lahir makanan yang anda rasakan atau duit yang anda kantong, tapi ada kenikmatan yang lebih daripada itu. Apa? Rahmat Allah, tumakninah yang Allah berikan ke hati mereka, sakinah yang diberikan ke hati mereka. Kalau anda tidak ada makanan yang nikmat, tapi kalau anda sakit, anda tidak akan bisa merasakan kenikmatan ini. Kalau anda dalam ruangan yang penuh dengan AC sejuk, tetapi anda sakit, anda tidak merasakan kesejukan itu. Tapi mereka sakit pun merasakan kenikmatan, lapar pun merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena dia merasakan rahmat Allah, tumakninah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya? Anda puasa. Anda apa yang anda rasakan dari dalam puasa? Lapar kan? Tapi bagaimana anda merasakan apa itu? Nikmat. Kenapa? Karena anda diridhoi oleh Allah, anda dirahmati oleh Allah. Itulah yang dirasakan oleh ulia, ulia Allah setiap saat. Mereka dalam nikmat walaupun kalau sakit badannya, dicincang-cincang pun nikmat. Kenapa? Karena dia merasakan rahmat Allah, karena merasakan ridho Allah setiap saat kepada dia. Karena selalu mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan jauhi majlis ini. Hadiri, ajak anak-anak anda, ajak keluarga anda, ajak teman-teman anda untuk menghadiri majlis ini. Alhamdulillah, Adrabna Rizim Hussein Abu Bakar segar bagaimana memimpin majlis ini dengan sholat santunnya, dengan lemah lembutnya, dengan ibtisabnya. Rahimahullah Adab Abrah. Alhamdulillah ada sekarang Habib Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar Al-Tegar yang masih telaten membina ada di sini. Itu akan banyak kumpul insyaAllah saya berafiat. Mahir batin diri ayatillah ya inayatillah insyaAllah bi'adillah. Dan kita lihat Alhamdulillah putra-putranya sudah bisa memimpin majlis. Mudah-mudahan insyaAllah dalam pimpinan Allah, mudah-mudahan insyaAllah terus generasi bergenerasi dan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Karena itu ayo kita sambungkan diri kita dengan Nabi melalui majlis ini. Kita sambungkan diri kita dengan Rasulullah melalui salawat kita, melalui kita menghadiri rekor ini. Dan insyaAllah wakala rahim wakala rasulullah kita terusuri. Mudah-mudahan insyaAllah kita pulang dari majlis ini punya faedah, yaitu kita bersambung dengan Nabi sampai hari kiamat. Kita bertemu dengan Nabi dan dengan syafaat Nabi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.